Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 24. Kalimat kunci hari ini adalah... Tsukawanai de kudasai. Mohon tidak menggunakannya. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini ia mengikuti pelajaran Bahasa Jepang oleh Profesor Suzuki. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 24. Kalimat kunci hari ini adalah... Tsukawanai de kudasai. Mohon tidak menggunakannya. Hai, 今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 No! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan, はい、今日はここまでです。 Baiklah, hari ini sampai di sini. Hai. Adalah ya atau baiklah. Gunakan kata ini sebagai jawaban positif atau untuk menanggapi saat nama Anda dipanggil. Namun di sini kata ini dipergunakan untuk mendapatkan perhatian dari para mahasiswa. Kyo adalah hari ini. Wa adalah partikel penanda topik. Koko made adalah sampai di sini. Ini terdiri dari koko yang artinya di sini dan partikel made yang artinya hingga atau sampai. Des adalah cara sopan mengakhiri kalimat. Profesor Suzuki melanjutkan, "Daishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu." Hari Senin pekan depan mengadakan ujian. Maksudnya Profesor Suzuki akan mengadakan ujian hari Senin pekan depan. Daishuu adalah pekan depan. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Getsuyoubi adalah hari Senin. Ni adalah partikel yang mengindikasikan waktu. Daishuu no getsuyoubi ni berarti pada hari Senin pekan depan. Shiken adalah ujian. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Shimasu adalah mengadakan atau melakukan. Shiken o shimasu berarti mengadakan ujian. Selanjutnya, Anna bertanya pada Profesor Suzuki. Sensei, jisho o tsukatte mo ii desu ka? Sensei, bolehkah menggunakan kamus? Sensei adalah guru. Anda juga dapat menambahkan nama keluarga sang guru dan mengatakan Suzuki sensei. Jisho adalah kamus. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Tsukatte adalah bentuk te dari kata kerja tsukaimasu yang artinya menggunakan. Jika Anda menggabungkan kata kerja bentuk te dan mo ii desu ka yang berarti bolehkah saya atau dapatkah saya, Anda dapat menanyakan apakah Anda diperbolehkan melakukan sesuatu. Kita telah mempelajari ini sebelumnya kan ya? Ya, dalam hal ini tsukatte mo ii desu ka berarti dapatkah kami atau bolehkah kami menggunakannya? Selanjutnya Profesor Suzuki menjawab, Iie, dame desu. Tidak, tidak boleh. Iie adalah tidak. Dame adalah tidak boleh atau jangan. Anda mengatakan ini saat memberitahu seseorang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu. Des adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Dame adalah kata informal. Anda bisa menggunakannya kepada kawan, orang yang lebih muda, atau bawahan Anda. Namun berhati-hati untuk tidak menggunakannya kepada guru atau atasan Anda. Kemudian Profesor Suzuki melanjutkan, Tsukawanai de kudasai. Mohon tidak menggunakannya. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Tsukawanai artinya tidak menggunakan. Ini adalah cara informal mengucapkan tsukaimasen yang merupakan bentuk negatif dari tsukaimasu yang artinya menggunakan. Sukawanai berakhir dengan nai, jadi ini adalah bentuk nai dari sebuah kata kerja ya. Betul, jika Anda menambahkan de kudasai pada bentuk nai dari kata kerja, Anda melarang seseorang melakukan sesuatu. Sukawanai de kudasai berarti dalam hal ini mohon untuk tidak menggunakan kamus atau mohon jangan gunakan kamus. Mari berlatih mengucapkannya. Sukawanai de kudasai. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 24 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Sukawanai de kudasai. Mohon tidak menggunakannya. Hai, 今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan Sukawanai de kudasai atau mohon tidak menggunakannya. Tolong ajari kami lebih jauh cara melarang seseorang melakukan sesuatu. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, saat Anda ingin memberitahu seseorang mengenai apa yang mereka tidak boleh lakukan, Anda gabungkan bentuk nai dari kata kerja dan de kudasai dan mengatakan nai de kudasai, mohon tidak melakukannya. Misalnya, mari kita katakan mohon tidak pergi. Bentuk nai dari kata kerja ikimasu yang artinya pergi adalah ikanai. Di belakangnya Anda tambahkan de kudasai dan mengatakan ikanai de kudasai, mohon tidak pergi. Ada juga ungkapan untuk melarang keras orang untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam pelajaran 22, Anda telah mengetahui bahwa Anda dapat menggabungkan bentuk te dari kata kerja dan wa ikemasen dan mengatakan te wa ikemasen yang berarti jangan lakukan atau tidak boleh melakukan. Misalnya, tidak boleh pergi adalah itte wa ikemasen. Te wa ikemasen digunakan saat atasan memarahi juniornya atau orang tua melarang anaknya agar tidak melakukan sesuatu. Ungkapan lain untuk secara keras melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu adalah dame desu. Tidak boleh, seperti disebutkan dalam adegan pelajaran ini. Ada satu cara praktis untuk menolak suatu tawaran tanpa melukai perasaan orang lain. Anda dapat mengucapkan sore wa chotto. Maksudnya, itu rasanya agak... Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan beberapa kata yang mengungkapkan ketidakpuasan. Kita menggambarkannya dengan bubu, yaitu bagaimana orang sangat menggerutu dan mengeluh keras karena tidak senang dan tidak puas. Bubu, benar-benar terdengar seakan seseorang tengah mengeluh. Saya beritahu satu kata lagi untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Ada orang yang menggumamkan ketidakpuasan dengan suara rendah. Kita menggunakan butsu-butsu untuk menggambarkan bagaimana orang berbicara sendiri seperti ini. Saya akan berhati-hati untuk tidak menggunakan butsu-butsu terlalu banyak. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Pekan depan ada ujian. Kita tidak boleh menggunakan bolpen, tetapi disuruh menggunakan pensil dan penghapus. Saya harus menyiapkannya. Apakah Anda menikmati pelajaran 24? Kalimat kunci hari ini adalah sukawanai de kudasai. Mohon tidak menggunakannya. Sampai jumpa.